warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, siang ini kita akan membahas atau mungkin lebih tepat menyegarkan kembali ajaran tentang taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah istilah untuk menggambarkan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang betul-betul dilaksanakan oleh seorang dengan sungguh-sungguh. Berbicara tentang taubat, tentu erat sekali hubungannya dengan bahasan mengenai dosa yang dikenal oleh setiap ajaran agama. Dalam Islam juga dikenal tentang ajaran mengenai dosa. Semua manusia, begitu menurut ajaran agama Islam, ketika lahir manusia itu bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab dalam Islam tidak dikenal yang disebut dosa warisan. Bahkan tidak hanya itu, menurut ajaran agama Islam, semua manusia itu hanif. Selain dikatakan yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan suci dari dosa dan kesalahan, juga hanif, cenderung untuk berbuat baik. Jadi tidak ada umpamanya saja bayi yang berbakat jahat atau bayi yang berbakat tidak baik begitu. Selalu pada dasarnya fitrahnya itu hanif, cenderung berbuat baik. Sampai dalam ajaran Islam diajarkan bahwa tidak ada atau tidak dikenal apa yang disebut anak haram. Jadi anak yang lahir di luar pernikahan pun tetap dia lahir suci, bebas dari dosa dan cenderung untuk berbuat baik. Kalau kita mendengar kata-kata anak haram, itu sepenuhnya penggunaan mungkin budaya kita saja. Kalau dalam teologi Islam tidak dikenal anak haram. Yang biasanya menjadi masalah dalam kajian fikih Islam adalah kalau anak di luar nikah itu dia dapat warisan atau tidak, begitu, dari bapak yang berbuat atau dari ibunya itu. Kemudian yang kedua, kalau anak itu wanita, nanti ketika nikah itu walinya siapa? Apa wali kota, apa wali kelas, atau wali yang lain, begitu. Tapi kaitan dengan dosa, semua sepakat tidak ada manusia lahir membawa dosa. Tapi nanti setelah manusia itu sampai kepada akil baligh, dewasa, berakal, dan tentu ajaran sampai kepada yang bersangkutan, maka dalam proses perjalanan hidup manusia yang dewasa itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila yang bersangkutan sendiri berusaha untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Proses penghapusan dosa, salah satu ajaran antara lain adalah taubatan nasuha itu. Seorang muslim diajarkan oleh agama atau diberi pelajaran di dalam kajian dalam Islam, setiap melakukan dosa atau kalau seorang terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, ia diperintahkan untuk secepatnya mohon ampun, yaitu dengan menyikapi dengan istighfar. Sudah menjadi kebiasaan kita, kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, kita dianjurkan segera astagfirullahaladzim. Tentu tidak semua dosa bisa hapus hanya dengan astagfirullahaladzim, tapi setiap muslim diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi, dicontohkan juga oleh beliau untuk memperbanyak istighfar. Tiap pada sholat Nabi memberi contoh paling tidak 3 kali untuk beristighfar astagfirullahaladzim. Begitu juga kita dianjurkan untuk menyikapi dosa yang terlanjur kita lakukan dengan astagfirullahaladzim. Bahkan ketika kita dalam keadaan puncak marah, kita juga dianjurkan untuk istighfar astagfirullahaladzim. Kemudian di penghujung malam Quran menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendapat pertolongan Allah adalah mereka yang selalu siap menyediakan waktu salat di penghujung malam, qiyamul lail. Dan yang kedua, banyak istighfar di waktu sahur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh kesuksesan, yaitu dapat memproklamirkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari bentuk-bentuk syirik, seluruh orang-orang Mekah, penduduk Mekah dan sekitarnya berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Dalam surat An-Nasr itu afwaja, serentak banyak berbondong-bondong mereka menjadi pengikut Nabi. Nah, tentu waktu itu Nabi merasa bahagia, merasa gembira, karena orang-orang yang semula memusuhi beliau, memusuhi beliau, memerangi beliau, sekarang menjadi pengikut beliau. Tapi Quran memerintahkan untuk istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kamu sucikan Allah, jangan merasa suci diri mentang-mentang sukses, mentang-mentang menang. Kemudian dengan memuji Tuhanmu, jangan memuji diri karena sukses, karena menang. Dan yang ketiga istighfar wastaghfirhu. Inilah yang dikemas oleh Nabi dalam wirid beliau di penghujung malam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini istighfar. Nabi Nuh, Nabi Ayub, kemudian Nabi Hud dan ada beberapa nabi lain, ketika umatnya itu menghadapi musibah, menghadapi musibah yang eksplisit dalam Al-Quran karena kejahatan mereka, karena dosa mereka, seruan para nabi itu adalah istaghfiru rabbakum, istighfar kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah, diperintahkan untuk istighfar. Kalau kita melaksanakan sholat istisqa yang lama enggak hujan, itu juga diperbanyak istighfar. Nah, ini adalah salah satu ucapan yang paling sederhana ingin menghapuskan dosa dengan istighfar itu. Beberapa nabi memberi contoh mohon ampun kepada Allah itu tidak dalam bentuk istighfar, tapi dalam bentuk pernyataan bahwa dirinya adalah berdosa. Nabi Adam umpamanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada kata-kata permohonan ampun, tapi beliau menyatakan, ya Allah, saya terlanjur berbuat dosa ini. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami, saya pasti ini termasuk orang yang rugi. Rupanya salah satu bentuk permohonan ampun kepada Allah tidak hanya dalam bentuk permintaan, tapi bisa juga dalam bentuk pernyataan. Nabi Yunus umpamanya saja, Nabi Yunus juga melakukan khilaf karena beliau merasa bahwa umatnya ini sulit diatur, ngabisin waktu aja nih nggak memberi nasihat atau tinggalkan aja. Rupanya ini oleh Allah ditegur. Lantas Nabi Yunus juga bertobat. Baca tobatnya itu dengan membuat pernyataan bahwa beliau telah melakukan dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini juga bentuk permohonan ampun dalam bentuk pernyataan. Doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus ini, dan juga doa-doa yang lain kita temukan dalam Al-Quran sering dijadikan bagian daripada bacaan-bacaan ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mohon ampun kepada Allah, di antara wiridnya doanya itu dibaca silakan berkali-kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di habis witir kita sering juga mohon ampun dengan kalimat Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dosa-dosa seperti apa ini bisa dihapuskan dengan istighfar? Ya, tentu hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hendaklah disambut dengan permohonan ampun. Kita boleh membaca juga memuji-muji Allah Asmaul Husna yang isinya Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya Ghaffar, Ya Tawwabur Rahim, Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim. Asmaul Husna yang isinya adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. atau habis wudu kita baca juga Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Hadis juga menganjurkan kalau kita berdoa istighfar dulu. Selain alhamdulillah, salawat juga istighfarlah, hapuskan dulu dosa dan kesalahan kita. Nah, kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan akidah, apa dosa akidah itu? Musyrik, kufur, murtad. Nah, tentu ini dinilai sebagai bagian dari namanya kabair, dosa-dosa besar. Nah, tentu proses tobatnya mestinya lain ini karena apa menyangkut keimanan dan akidah. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan pidana, yaitu bentuk-bentuk perbuatan yang disebut dalam kajian fikih jinayah. Ada sanksi-sanksi di dunia, ada sanksi yang secara eksplisit dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Umpamanya saja orang berzina itu kan dalam surat An-Nur itu dipukul 100 kali. Ya tentu tidak sembarangan pukul dan tidak sembarangan pula orang boleh mukul, harus ada lembaga resmi, ya lembaga yang disepakati. Yang untuk di kita tentu tidak ada aturannya. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa membuktikan dengan 4 orang saksi pria yang jujur dan adil, maka dia kena sanksi. Kena sanksinya adalah dipukul 80 kali. Itu ada dalam Al-Quran Al-Karim Surat An-Nur. Kemudian peminum arak, peminum khamar juga bisa dihukum cambuk. Ada hukum yang secara fisik. Kemudian jadi ada bentuk-bentuk dosa yang sebetulnya lebih sulit untuk kita mohon ampun kepada Allah, karena dosa itu berkaitan dengan manusia. Kalau kita dosa langsung kepada Allah, tentu saja mohon ampun langsung kepada Allah. Tapi ketika dosa itu dilakukan oleh seseorang kepada manusia, maka harus ada urusan dengan manusia. Nah, di antara dosa yang disebutkan berulang kali oleh Nabi sebagai akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, begitu Nabi mengatakannya. Pertama beliau menyatakan al-isyraku billah, musyrik, menyekutukan Allah, menyembah kepada sesuatu selain Allah dan bentuk-bentuk syirik yang lain. Dan yang kedua ini yang sering dilupakan orang, akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa besar itu adalah uqubul walidain, menyakiti ayah dan ibu. Seorang musyrik, dia bertobat sungguh-sungguh, dia menyadari tentang dosanya, mohon ampun kepada Allah, tentu dengan tidak mengulangi lagi kemusyrikannya itu. Kalau musyriknya itu sampai katakanlah memilih agama lain, tentu harus baca 2 kalimat syahadat lagi. Tapi kalau menyakiti orang tua, tidak bisa dia langsung kepada Allah, dia harus mohon ampun kepada, mohon maaf kepada kedua orang tua itu. Nah, Nabi menyebutnya akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa besar. Sampai oleh beliau dikatakan kasih sayang Allah, ridho Allah kepada seseorang tergantung kepada ridho ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Murka Allah kepada seseorang tergantung murka ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Atau dalam statement lain, dalam sebuah pesan moral kesempatan lain, Nabi menyatakan semua dosa boleh-boleh saja ditangguhkan oleh Allah azabnya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, kecuali satu, dosa yang satu itu tanpa ampun, dosa yang satu itu azabnya kontan diturunkan di dunia sekarang. Dosa yang satu itu adalah uqubul walidain, menyakiti ayah dan ibu. Nah, proses taubatan nasuha bagi seseorang yang menyakiti ayah dan ibunya, tentu dia harus mohon ampun kepada Allah, dia harus bersimpuh, dia minta maaf kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya harus dengan tulus dan ikhlas memaafkan. Uqubul walidain, menyakiti ayah dan ibu. Kaitan dosa dengan orang lain, dosa dengan orang lain yang berkait, yang ada hubungannya dengan soal materi, harta. Nah, tentu ini harus ada proses pengembalian kekayaan itu. Nah, suka sering timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang yang dimana kita, orang yang dimana kita berdosa itu meninggal dunia? Maka Nabi mengajarkan kalau kita berdosa kepada seseorang yang telah meninggal dunia, maka kita harus terus berdoa mendoakan keselamatan dan ampunan kepada yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan harta kekayaan, maka harta kekayaan harus diberikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak tahu, tidak disedekahkan dan diinfakkan. Itu diajarkan. Kalau kaitan dengan orang tua ada tambahan, kata Nabi, sebagai bukti khidmat dan mohon ampun kepada kedua orang tua, selain menjadi anak yang soleh, dia juga harus mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, lantas melanjutkan kebiasaan baik dari orang tua dan menghubungkan tali persahabatan dengan bekas sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat orang tua sahabat almarhum itu. Begitu hadis memberikan petunjuk. Dan satu lagi, melaksanakan apa yang menjadi pesan dan wasiatnya atau nazarnya, sampai dibolehkan seseorang melaksanakan mengganti ibadah haji karena nazar orang tua. Biasanya dalam ibadah lain kan tidak bisa kita mengganti ibadah orang tua, tapi khusus untuk haji ada karena nazar. Orang tua sudah nazar mau haji, belum berangkat, meninggal dunia. Nah, itu boleh dilanjutkan, dibayar nazar hajinya itu oleh anak, ada putranya, yang dikenal dengan badal haji. Ada proses penghapusan dosa yang secara khusus oleh Al-Quran Al-Karim diterangkan dengan namanya kifarat. Kifarat itu ada dalam bentuk saum, ada dalam bentuk sidqah. Sidqah kifarat itu umpamanya seorang dosa dia bersumpah palsu. Selain dia harus bertobat kepada Allah menggunakan nama Allah main-main, dia harus kifarat memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Seorang suami melakukan ilah itu, seorang suami marah kepada istrinya sampai mengharamkan istrinya. Dia mengatakan, demi Allah haram kamu. Nah, kalau seorang suami menyatakan haram kepada istrinya, maka berlaku ketentuan suami itu haram kepada istrinya, padahal istrinya tetap tidak jatuh talak, tapi haram. Nah, baru halal setelah suami itu melakukan kifarat, penghapus dosa, yaitu sekali lagi memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Nah, ini kifarat. Satu lagi, kalau seorang nazar kepada Allah tapi enggak kesampaian, atau ternyata nazarnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama, maka dia terkena sanksi. Sanksinya adalah kifarat. Penghapusan dosanya dengan puasa 3 hari. Prioritas pertama memberi makan 10 fakir miskin atau 3 hari puasa. Nah, ini penghapusan dosa melalui kifarat 3 hari puasa. Ada kifarat yang harus dilakukan dalam bentuk puasa 60 hari atau memberi makan 60 fakir miskin, yaitu seorang yang membunuh manusia tidak sengaja. Kalau sengaja kan dalam Islam ada qisas, harus dibunuh lagi. Nah, kalau berlaku, tentu sekali lagi tidak boleh dilakukan oleh pribadi-pribadi, harus oleh lembaga hukum yang disepakati. Kemudian seorang yang melakukan zihar adalah seorang suami begitu marah kepada istrinya sampai dia menyampaikan kutukan, demi Allah haram kamu seperti haram ibu saya dengan saya. Itu dalam bahasa Arabnya antika zahri ummi, kau ini seperti tulang punggung ibuku. Itu dalam Quran disebut zihar, penghapusan dosanya. Sebelum dia boleh menggauli istrinya, setelah menghapuskan dosa kifarat, yaitu 60 hari puasa dan harus terus-terusan. Kemudian atau memberi makan 60 fakir miskin. Dan yang kasus yang ketiga, yaitu kalau seorang dan di bulan Ramadan melaksanakan hubungan badan siang hari, maka itu terkena kifarat, penghapus dosanya. Nah, ini adalah ajaran tentang kifarat. Kalau dalam ibadah haji atau umroh ada bentuk-bentuk penghapusan dosa karena pelanggaran-pelanggaran tertentu dengan jalan namanya dam. Ada memberikan sekian mud beras, itu bisa kira-kira sekitar 20 real. Kalau seorang sedang berihram, bawanya saja memotong rambut atau mencabut rambut. Dengan iseng dia mencabut bulu hidung gitu kan, gitu, atau bulu ini cabut, itu 20 real ya, karena itu sanksi cepat dam namanya. Atau sedang lagi ihram motong kuku sama. Kemudian memetik tumbuh-tumbuhan, kalau kita ke tempat mikot di Bir Ali itu banyak yang hijau-hijau, terus nggak sabar dikira lalap banyak main di petik aja begitu, itu kena, itu 20 real itu namanya dam. Kemudian minyak, pakai minyak wangi, atau orang sering lupa sedang berihram memakai tisu basah yang wangi itu terkena, ya harus kena dam, itu membayar 20 real. Tapi kalau ada lagi yang damnya itu penghapusannya itu harus dengan jalan memotong seekor kambing. Kalau seorang umpamanya saja tanggal 9 itu kan di Arafah, maghrib itu harus meninggalkan Arafah, tapi karena gak ada jemputan dia tunggu aja sampai paginya tanggal 10, itu berarti dia tidak mabit di Muzdalifah, terkena sanksi harus motong seekor kambing. Atau seorang tidak mabit di Mina karena sesuatu hal, sakit dan lain-lain, dia menjadi kota Mekah, nah dia terkena dam, itu potong seekor kambing. Atau ada lagi seorang tidak jadi umroh, atau umroh dia sudah niat berikrom, sudah datang ke sana, tahu menstruasi, nggak bisa ini terus sampai selesai mau pulang masih menstruasi, maka dia langsung tahalul, membatalkan dan kemudian bayar, memotong seekor kambing. Atau dalam ketika ihram kan kita nggak boleh, laki-laki nggak boleh menutup kepala, tapi karena dia sakit terpaksa bungkus pakai perban, nah, itu terkena satu ekor kambing kalau itu. Ada yang berat lagi, yaitu satu ekor unta. Kifaratnya itu ialah kalau seorang sedang dalam keadaan ihram melaksanakan hubungan badan umumnya saja, kalau itu terkena batal hajinya, batal umrohnya, dan harus memotong seekor unta. Nah ini ada dam yang diatur penghapusannya itu antara lain melalui selain penyesalan dengan ibadah-ibadah tertentu, biasanya antara sekitar saum dan sedekah itu. Tapi ada bentuk-bentuk pelanggaran umumnya dalam ibadah haji, seorang melakukan bertengkar, itu gak ada damnya, bertengkar, marah-marah atau berkata jorok, nah itu gak ada damnya, tapi itu langsung di korting aja pahalanya, itu bisa korting pahala hajinya, jadi harus tobat sungguh-sungguh. Nah, itu adalah aturan ibadah-ibadah khusus atau kifarat khusus, penghapusan dosa secara khusus diatur bentuk caranya. Lantas Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap amal kebajikan itu juga merupakan penghapus dosa. Makanya di dalam Islam ajaran tobat itu memenuhi persyaratan 4. Seorang bertobat atas dosa yang dilakukannya, pertama dia harus menghentikan dosa itu. Gak bisa dia bertobat tapi masih jalan melaksanakan dosa terus. Dia harus hentikan dosa itu. Dan yang kedua dia harus menyesal. Tidak boleh bangga dengan dosa. Quran menyatakan, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim, kemudian walam yusirru 'ala ma fa'alu." Orang-orang yang baik itu kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ya segera sadar. Segera sadar bahwa dirinya salah, sportif dia mengakui dirinya salah, tidak bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya, apalagi sambil menyalahkan orang lain. Tapi orang yang baik itu mengaku, saya salah, saya hilang ini, saya lupa ini, ya Allah saya lemah ini, kemudian mohon ampun kepada Allah atau minta maaf kepada manusia, dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu, tidak boleh bangga dengan dosa, tidak boleh mendemonstrasikan dosa, mempertontonkan dosa kepada orang lain, tidak boleh bangga dengan dosa. Jadi kalau kita umpamanya saja karena lingkungan dan lain-lain ada catatan sejarah yang kurang baik dalam perjalanan hidup kita, kurang baik banyak dosa, itu gak usah diceritakan lagi. Ceritakan lagi sama anak, ceritakan lagi sama orang, gak usah, tutup saja itu, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh bangga, tidak boleh mempertontonkan, tidak boleh juga betah di dalam dosa. Dan yang ketiga tentu ada tekad, ada ikrar, ada janji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut. Nah yang keempat ini yang disebutkan dalam sejumlah hadis, yaitu umpamanya saja sedekah dan infak itu bisa menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Nah, tentu dosanya dosa macam apa? Tadi bukan kaitan dengan manusia, tapi dengan Allah. Dan yang kedua adalah tentu amalnya juga harus sesuai. Sedekahnya harus sesuai. Hadis Bukhari mengatakan setiap hari itu ada ratusan malaikat yang turun ke bumi ini. Kerjanya malaikat itu adalah mendoa, berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang berinfak dan sedekah pada hari ini. Ya Allah, maafkan semua dosa dan kesalahan orang-orang yang infak pada hari ini, orang yang sedekah pada hari ini. Itu katanya tiap hari ada ratusan malaikat kerjanya mendoakan orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi kalau ingin didoakan malaikat, rupanya harus infak dan sedekah setiap hari itu. Doa malaikat pasti akan lebih baik daripada doa manusia, karena malaikat tidak pernah berbuat dosa, kecuali kalau dibandingkan dengan para nabi tentu. Ini adalah kifarat. Jadi kalau seorang terlanjur berbuat dosa salah, gimana? Antara lain, selain tadi, berhenti, menyesal, berjanji, perbanyak amal, perbanyak sedekah dan infak. Kemudian selanjutnya, setiap langkah ke masjid, tentu untuk melaksanakan salat jamaah atau ibadah, itu adalah merupakan penghapus dosa dan kesalahan. Penghapus dosa kesalahan melangkahkan kaki ke masjid untuk salat. Kemudian selanjutnya juga, Nabi menyatakan man amsak kalan kana mahuran lah. Barang siapa yang dari pagi sampai petang bekerja keras mencari nafkah, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Jadi Islam memberikan penghargaan pada kerja keras saja bisa menghapus dosa dan kesalahan. Tentu kalau semuanya dilakukan dengan ikhlas dan yang dikerjakannya adalah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian lagi, usaha kita untuk menyantuni anak yatim itu katakan penghapus dosa dan kesalahan. Jadi banyak peluang dan cara yang diajarkan oleh ajaran Islam bagaimana kita menghapuskan dosa dan kesalahan. Selain kita istighfar setiap ba'da sholat, menyikapi dosa dengan istighfar, menyediakan waktu di penghujung malam untuk istighfar, dan kemudian tadi berjanji tidak akan kembali selain telah berhenti dan menyesal, dan juga adalah sejumlah amal-amal kebajikan dapat menjadi kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Dan puncaknya sebetulnya penghapusan dosa itu menurut ajaran Islam adalah melalui ada penghapusan dosa dan kifarat itu kalau kita sabar. Kita dizolimi oleh orang lain, itu disebut dalam hadis. Barang siapa yang dizolimi oleh orang lain, kemudian dia tidak ada keinginan ingin membalas kedolimannya itu, dia serahkan kepada Allah kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Tentu tidak boleh direkayasa. Kita tolong sama teman, tolong dong, minggu ini saya didolimi, minggu depan ente saya dolimi, biar dihapuskan dosa. Jadi didolimi yang musibah. Barang siapa yang terkena tusukan duri kecil, dia sabar menghadapinya, menghapus dosa dan kesalahan. So, satu keluarga yang dianugerahi putra tunggal, satu-satunya yang sangat dicintainya, hasil proses doa demi doa yang banyak, tiba-tiba anak yang tunggal yang satu-satunya itu meninggal dunia, dia sabar menghadapinya, kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Jadi musibah pun bagi seorang muslim itu menjadi lahan untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi kalau sekarang ini negara kita banyak musibah, asal pandai-pandai kita bisa sabar. Sabar itu kan ada ridho, dan yang kedua harus ada berusaha mencari solusi mengatasi, bukan diam saja. Itu adalah sabar menghapus dosa kesalahan. Sekali lagi, ternyata banyak peluang untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Nah, kalau kita akan melaksanakan proses penghapusan dosa melalui kegiatan-kegiatan tobat khusus, bisa melalui qiyamul lail atau paling tidak sholat yang biasa habis sholat fardu, atau sholat syukrul wudu, itu sering disebut sholat tobat wudu, sholat dua rakaat. Tentu di rumah, kalau ke masjid jadi tahiyatul masjid, sama saja. Habis itu bacalah doa Nabi Adam, bacalah doa Nabi Yunus, bacalah doa-doa yang diberi dari Nabi. Isinya adalah istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Puji Allah, panggil Allah, ya Ghaffar, ya Tawwabur Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Panggil Allah, maaf, ya Allah, ampuni dosaku. Dengan bacaan-bacaan yang masyhur dari Nabi, pakai bahasa Indonesia sebagai doa tentu boleh, tapi sebagai zikir tidak boleh, kurang pantas. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Nanti tetangga malah gerah, betul. Alhamdulillah. Jadi dengan istighfar Astagfirullahaladzim, ada yang tambahan macam-macam itu boleh-boleh saja. Ini adalah taubatan nasuha. Sekali lagi, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Dan sebelum meninggal dunia, kita harus bersihkan dosa itu melalui proses tobat dan melaksanakan amal kebajikan. Kalau seseorang banyak dosa, tidak sempat dia membersihkan dosanya. Dia seorang beriman, tapi banyak dosa, enggak sempat dia membersihkan. Kalau dosa kepada Allah, proses penghapusannya nanti setelah meninggal dunia. Yaitu neraka menurut konsep Islam bukan hanya merupakan balasan, tapi proses penyucian dan pembersihan diri. Jadi bagi mereka yang sebelum meninggal dunia sudah membersihkan diri, tidak usah mampir dulu ke neraka, sudah bersih langsung ke surga. Tapi bagi mereka yang belum sempat membersihkan diri, dibersihkan dulu di neraka. Mungkin cuma satu hari, cuma satu harinya bisa 100 tahun katanya menurut Quran. Jadi inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, siapapun di antara kita tidak boleh putus asa. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Termasuk dosa musyrik pun diampuni oleh Allah. Dosa musyrik yang tidak diampuni adalah mereka yang musyrik kemudian terbawa mati meninggal dunia. Tapi orang yang sudah musyrik kemudian tobat, terima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat dulu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat tua itu rata-rata musyrik dulu. Kemudian bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia pilihan. Sama siapapun dengan bertobat sebelum meninggal dunia. Tidak ada dosa yang tak diampuni, tapi hati-hati dengan dosa dan kesalahan yang kaitannya dengan manusia. Maka kita harus siap meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan harta kekayaan, kita harus siap mengembalikan kekayaan hak orang lain itu. Baik karena menyangkut barangkali hukum warisan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ataupun juga amanat yang tidak dilaksanakan, ataupun bentuk-bentuk usaha yang dapat merugikan dan mengambil hak orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bertobat, karena Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat kepada-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.